orang rajin, orang yang beragama. Dalam segala bidang, janganlah ketinggalan. Sing-singkan lengan baju, atur langkah-langkahmu. Mari sambut bersama abad 21. Mari kawan, mari kita siap.